Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Melengkapi dari apa yang telah kita dengarkan dari tafsir surat Ar-Rahman dari ayat yang ke-43. 44. Tafsir ayat ke-44 kemarin belum kita baca. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala yatufuna bainaha ay baina atbaqil jahimi wa laha biha. Mereka berputar bainaha, di antaranya, ay baina atbaqil jahim wa laha biha, yakni di antara atbaq bermakna bagian permukaan dari neraka al-jahim, wa laha biha, dan juga mereka berputar di antara jilatan-jilatan dari neraka al-jahim tersebut. Wa baina hamimin an, dan di antara hamim, air panas, an, yang disifati dengan ya sangat panas, ay ma'un harun jiddan qad intaha harruhu, yani air yang sangat panas, di mana panasnya telah mencapai puncaknya. Demikian pula al-mufassir rahimahullahu ta'ala memasukkan dalam makna ini adalah zamharir, yakni bermakna cuaca yang sangat dingin. Zamharirun qad ishtadda burduhu wa qarruhu, di mana rasa dinginnya dan suhu yang sangat rendah telah mencapai puncaknya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, amma kaifa yakunu dzalika fallahu a'lam, lakinnana nu'minu bi annahum yatufuna bainaha wa bainal hamimil har asyadidil harara, wallahu a'lam bidzalik. Adapun bagaimana bentuknya mereka berputar-putar di antara jilatan api, di antara panasnya api, dan di antara air yang mendidih yang sangat panas, dan juga pada cuaca yang sangat dingin, naam, maka hal itu kita imani mereka berputar di antara perkara-perkara tersebut. Naam, adapun kaifiyahnya kita tidak mengetahui bagaimana rinciannya. Wallahu a'lam bidzalik, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kondisi mereka di neraka al-jahim. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Walamma dzakara ma yaf'alu bil mujrimin, dzakara jazaa'al muttaqin al khaifin fa qala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap orang-orang yang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-khaifin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap hari akhirat. Faqal, Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut terhadap maqam Rabbihi, kedudukan Rabbnya, jannatan, maka dia akan mendapatkan dua jannah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, walilladhi khafa rabbahu wa qiyamahu alaih. Untuk hamba-hamba yang takut terhadap Rabbnya, wa qiyamahu alaih, dan di saat dia berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fataraka ma naha anhu. Lalu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Wa fa'ala ma amarahu bihi. Dan dia melaksanakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Balasan bagi dia, lahu jannatan. Dia mendapatkan dua surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Min zahabin. Dari emas. Aniyatuhuma. Wadah-wadahnya. Cangkir-cangkirnya. Gelas-gelasnya. Wahilyatuhuma. Dan perhiasan. Perhiasan yang mereka kenakan. Di dalam dua surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa bunyanuhuma wa ma fihima, demikian pula bangunan-bangunan mereka, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalam keduanya, nah, terhiasi dengan barang-barang yang berharga, logam mulia, sesuatu yang mewah, nah, tidak bisa dihargai dengan materi duniawi, nah, begitu nikmat, begitu indah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Ini adalah balasan bagi orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rinciannya? Qala al-mufassir, ihdal jannataini jaza'un ala tarkil manhiyat. Salah satu dari dua surga tersebut adalah balasan untuk dirinya atas meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Wal ukhra, dan surga yang berikutnya, ala fi'l ta'at. Balasan untuk dia atas perbuatan dia beramal dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan amalan-amalan salih. Wa min awsafi tilkal jannataini annahuma, dan di antara sifat-sifat dua surga tersebut bahwa keduanya zawata afnan. Zawata afnan. Afnan, ada yang menafsirkan bahwa afnan bermakna alwan, warna, ataukah ragam, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin makna yang lain. Al-afnan bermakna fanan, mufradnya adalah fanan, wa huwa al-ghusn, yakni dahan sebuah pohon. Bagaimana maksudnya kalau ditafsirkan dengan makna al-ghusn? Dan juga Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau selain memaknakan dengan alwan dan juga menafsirkan, memasukkan makna dalam tafsir ini dengan al-ghusn, yakni man al-ghusn annahuma mustamilatani 'ala ashjarin 'azimah dhawati aghsan katira wa hadhihi al-aghsan kulluha tabahaju an-nadhirin. Naam. Bahwa kedua surga tersebut yang terkandung padanya, yang terdapat padanya ashjar 'azimah, pohon-pohon yang sangat besar, yang rindang, yang menaungi para penghuninya sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Mereka senantiasa dalam kondisi sejuk. Ya, tidak ada rasa dingin yang sangat. Tidak ada rasa panas yang sangat. Pertengahan. Cuaca yang begitu nikmat. Zawati aghsan kathirah. Dan pohon-pohon tersebut memiliki dahan-dahan, ranting-ranting yang sangat banyak, yang memanjakan orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang memperhatikannya. Ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang kedua, yang telah tadi kita sebutkan, bahwa afnan bermakna alwan. Qala al-mufassir, rahimahullahu ta'ala, ay fihima min alwa'in na'imin mutanawwi'ah. Pada dua surga tersebut terdapat alwan, terdapat dua warna. Terdapat dua sinf, ya, dua jenis, dua macam, dua ragam. Kullu sinfin lahu ladzatun, dan setiap min alwanin na'im al-mutanawwi'ah, dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, ya, yang beragam bermacam-macam. Na'imul lahir, ya, kenikmatan yang tampak, wal batin, dan kenikmatan yang batin. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, yang tidak pernah dilihat oleh kedua mata, wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh kedua telinga, wa la khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam kalbu seorang hamba. Fihima al-ashjar al-kathirah al-zahirah, pada keduanya, pada dua surga tersebut terdapat pohon yang banyak, az-zahirah. Pohon yang indah. Pohon-pohon yang indah. Kemudian zawatul ghusun an-na'imah, memiliki dahan-dahan, ranting-ranting. An-na'imah, yang penuh dengan kenikmatan, yang memanjakan para penghuninya untuk melihat, untuk menatap. Demikian pula bukan hanya sekedar pohon yang tidak ada hasilnya. Allati fiha thimar al-yani'ah, pada pohon-pohon tersebut terdapat buah-buahan yang yani'ah, buah-buahan yang matang, bukan buah-buahan yang mentah, bukan buah-buahan yang bosok, tetapi buah-buahan yang betul-betul jahiz, siap untuk dikonsumsi, siap untuk dipetik dimanapun mereka berada dan bagaimanapun kondisi mereka memetiknya. Mereka berbaring, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petikannya. Ketika mereka duduk juga diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mereka memetik. Dan ketika mereka berdiri, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mereka memetik buah-buah yang matang itu. Al-kathira al-ladhidah, buah-buahan yang banyak. Ketika mereka menginginkan jumlah yang banyak, mereka mendapatkannya. Bukan kenikmatan yang dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga buah-buahan yang ladhidah, tidak ada istilahnya kecut, ya, ataukah masam, ataukah yang sejenisnya. Melainkan buah-buahan yang pas rasanya, yang nikmat. Tabarakallahu fikum. Ini adalah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah. Mereka mendapatkan dua jannah, dari dua surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam dua surga tersebut kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا وبارك الله فيكم